masih pergi tak kembali. Hati rindu tak menentu, ingat di kau Dewi pujaan. Tiada tempat untuk mengadu, tiada tempat untuk mengeluh. Air mata titik berlinang, terkenang kasih yang telah hilang. Selalu sabar menanti.